Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih membahas di bab ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala. Dan yang terakhir kita membaca surat yang ditulis oleh Umar Ibn Abdul Aziz kepada Adi Ibn Adi. Selanjutnya qala al-musannifu hafizahullah Syekh Muhammad Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani mengatakan, wa min qablu haula'i jami'an sadatul alamina billah sadatul alimina billah ala wa humul anbiya'u alaihimus salatu wassalam faqad balagat inayatu rabbihim bihim ay yukhayyirahum bayna ziyadatil hayati wal mauti. Di keterangan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana seorang mukmin yang sangat rindu untuk ketemu Allah disebabkan karena mereka mengenal Allah sehingga mereka bisa merasakan kelezatan bersama Rabb-nya. Karena itu disebutkan oleh penulis beberapa keterangan Ibnul Qayyim dan keterangan para sahabat tentang pentingnya memperhatikan atau tentang bagaimana perhatian mereka terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum mereka itu, sebelum mereka semua, sebelum Malik bin Dinar, sebelum Ibnu Mas'ud, sebelum Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, ada sadatul alimina billah, para pemimpin, sadah, para pemimpin, orang-orang yang mengetahui tentang Allah. Mereka adalah para nabi alaihimus salatu wassalam. Faqad balagat inayatu rabbihim bihim. Allah telah memberikan, Rabb mereka telah memberikan perhatian kepada mereka. Ayyukhayyirahum baina ziyadatil hayati wal mauti. Dengan memberikan pilihan kepada mereka antara dikasih tambahan umur ataukah kematian. Fakanu yakhtaruna liqa'a rabbihim. Namun mereka lebih memilih untuk bertemu Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab oleh Bukhari di kitab sahihnya, babun man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Bab, barang siapa yang ingin ketemu Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senang untuk ketemu dengannya. Bab, siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemu dengannya. Wa asnada fihi an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis atau beliau menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahihun. Beliau pernah bersabda dalam kondisi ketika beliau masih sehat, innahu lam yuqbat nabiyyun qat hatta yura maq'adahu minal jannati thumma yukhayyar. Sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang dicabut nyawanya, yang diwafatkan, sampai dia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Sampai dia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, thumma yukhayyar. Kemudian sang nabi ini disuruh untuk milih. Mau tetap hidup ataukah kembali ke surga. Falamma nuzila bihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nuzila bihi, turun kepada beliau, maksudnya adalah mengalami sakaratul maut. Wa ra'suhu ala fakhidhi, dan kepala beliau di pangkuanku. Perkataan siapa ini? Aisyah radhiyallahu anha. Ghushiya alaihi sa'atan thumma afaqa. Beliau pingsan, kemudian beliau sadar lagi. Fa ashkhasa basarahu ila saqaf. Kemudian beliau tatapkan pandangan matanya ke arah atas. Beliau tatapkan pandangan matanya ila saqfi, ke arah langit-langit. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, Allahumma Ar-Rafiq al-A'la. Allahumma Ar-Rafiq al-A'la. Dibaca mansub ya, bihadzfi harfil jar. Dengan membuang kata-kata ma'a. Allahumma ma'ar rafiqil a'la, tapi kata ma'anya dibuang. Ya Allah bersama Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la adalah para nabi. Kemudian siddiqun, syuhada dan orang-orang saleh. Allah taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh sebelumnya, para pendahulunya. Dan mereka adalah para rafiq-rafiq yang paling mulia. Rafiq maknanya adalah teman. Disebut rafiq li'annahu fihi rifqun. Karena yang namanya teman itu punya rasa kasih sayang kepada temannya. Ar-Rafiqul A'la, al-A'la berarti yang paling mulia. Ar-Rafiqul A'la, teman-teman yang paling mulia. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ar-Rafiqul A'la sambil menatap pandangannya ke arah atas, Aisyah kemudian berkomentar, "Idzan la yakhtaruna." Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan kali ini la yakhtara, idzan la yakhtarana. Beliau tidak memilih untuk bertahan bersama kami. Namun beliau memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan innahu yukhayyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dikasih pilihan. Dari mana Aisyah tahu itu? Dari hadis yang pernah beliau dengarkan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sehat. Itu kemudian dijadikan sebagai panduan sehingga ketika mengalami kejadian Aisyah paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan pilihan dari Allah. Mau tetap hidup ataukah wafat sekarang. Namun beliau lebih memilih untuk wafat sehingga beliau tidak milih bersama kami, maksudnya adalah para sahabat. Beliau lebih memilih untuk bertemu Allah. Wa araftu annahu al-hadithu alladhi kana yuhaddithuna bihi. Dan aku mengetahui ini adalah makna dari hadis yang pernah beliau sampaikan kepada kami. Qalat, kata Aisyah, fa kanat tilka akhir kalimatin takallama biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat Allahumma Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Dan kalimat ini ada pertanyaan yang pernah disampaikan waktu itu di Radio Roja, saya masih ingat pada saat di Jakarta ada seorang yang bertanya kepada salah satu seorang ustaz, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya? Tapi yang beliau ucapkan Ar-Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la lebih tinggi dibandingkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang wafat. Karena ini lebih dari sebatas alut tauhid, tapi alut tauhid yang plus-plus. Karena beliau akan mendapatkan tempat yang paling mulia bersama orang-orang yang paling mulia. Para nabi, para siddiqun, syuhada, dan para malaikat. Dan bukan syarat untuk bisa mendapatkan mati sebagai muslim harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terkadang dia bisa mengucapkan kalimat yang lain yang semakna dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kalimat la ilaha illallah. Bisa juga pakai kalimat yang lain. Karena itu dulu ada beberapa ulama yang pada saat mereka meninggal dunia yang diucapkan bukan la ilaha illallah tapi kalimat yang lain. Ada seorang ulama ketika dalam kondisi sakit yang sangat parah, kemudian datang ibunya, lalu ibunya bertanya, apa yang kamu jumpai? Lalu dia mengatakan, arauhun wa rayhanun Rauhun wa ruihanun wa jannatun na'im. Kemudian beliau meninggal dunia. Janji yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Fa kaifa jafat taba'u qaumin wa ghaludat hubbuhum an fahmi hadza. Maka bagaimana mungkin tabiat masyarakat dan hujubuhum an fahmi hadza. Dan kenapa mereka menjadi terhijab untuk memahami hal ini? Wa akhadhu yarmuna bisafsatah. Kemudian mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang hina. Safsatah maknanya adalah radhilah. Kulla mudafi'in an sifatillahi wa asma'ihi min syubahi ahli ta'til wa tamthil. Kepada orang-orang yang dia membela sifat-sifat Allah, nama-namanya, dari berbagai macam syubhat yang disampaikan oleh ahlu ta'til wa tamthil. Jadi kesimpulan beliau ini ingin menyampaikan, ahlu sunnah punya ciri khas. Mereka adalah orang yang paling senang membahas tauhid asma wa sifat. Ada enggak selain ahlu sunnah yang dia punya perhatian dalam pembahasan tauhid asma wa sifat? Kalau pengaruh terhadap pemahaman tauhid asma wa sifat bisa kita saksikan dengan melihat bagaimana kondisi orang soleh yang membuat mereka begitu rindu kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa ketika kami membahas tauhid asma wa sifat, membahas tentang Allah Ta'ala, kemudian dikasih tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Walam yarau lillahi haqqan alaihim fit difa'an dhatihil al-muqaddasah. Sementara mereka tidak pernah memberikan perhatian hak yang sebenarnya untuk Allah terkait pembelaan terhadap zat Allah yang suci. Dan bahkan sebaliknya, mereka justru mengotori pembahasan asma' wa sifat dengan menghadirkan ta'til dan tamthil. Baik bentuknya atau termasuk juga dengan ta'wil. Dan semua turunannya yang itu merupakan penyimpangan dalam masalah akidah. Tayyib. Kaifa yakunu ta'limu tauhid alladhi kana alayhi salafun salih wadhubbu anhu muhatiratin kalamiyah wa munaqashatin bizantiyah. Bagaimana mungkin kajian seputar masalah tauhid di mana para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, para salafuna saleh, para pendahulu kita yang saleh, mereka memberikan perhatian yang besar serta ad-difa anhu, az-zubbu anhu, membela tauhid, bisa disebut sebagai muhatiratin kalamiyah, omong kosong, atau diskusi munaqashat bizantiyah, debat kusir. Kaifa yantali alaika hadha akhil qari? Maka kenapa Anda tertipu dalam masalah ini wahai pembaca? Wa anta la takadu tajawuzu ayatin min kitabi rabbika illa wa hiya mahtumatun bitadzkiri bismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi. Padahal setiap kali kita membaca ayat dalam kitabullah, di sana diakhiri dengan menyebutkan salah satu di antara nama Allah atau di antara sifat-sifatnya. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna allaha ghafurur rahim, wa kana allahu aliman hakima, wallahu azizun dhuntiqam, wa'alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Banyak sekali ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala membahas hal tertentu dalam Al-Quran, Allah akhiri dengan apa? Menyebutkan nama dan sifatnya. Kemudian Allah juga berfirman, wa kana Allahu qawiyan aziza. Allah juga berfirman, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Inna allaha kana alaikum raqiba. Wallahu ghaniyun hamid. Inna batsha rabbika lashadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wahuwal ghafurul wadud. Zul arshil majid. Fa'alul lima yurid. Dan seterusnya. Masih banyak ayat-ayat yang lain Yang di sini penulis hanya menyebutkan contohnya saja. Dan kita bisa saksikan bahwa Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang nama dan sifat Allah di penghujung-penghujung ayat. Allah memperkenalkan siapa dirinya. Tayyib. Kullu dhalika lima lihadhil asma al-husna was sifatil ula min ta'thirin fi qalbil alimi biha. Semua itu mengingat di dalam asma was sifat, di dalam asmaul husna dan sifatul ula, memberikan pengaruh yang besar bagi hati orang yang paham tentang asmaul husna was sifatul ula. Hatta yuraqiballaha fi syu'unihi kulliha. Sehingga dia merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap kegiatannya. Fayakmulu bidzalika haya'uhu. Akhirnya ini menyempurnakan rasa malunya di hadapan Allah. Dari Sa'id Ibn Yazid Al-Ansari, anna rajulan qala. Sa'id Ibn Yazid Al-Ansari meriwayatkan ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah awsini. Ya Rasulullah berikanlah nasihat untukku. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, usika antastahyi. Usika antastahya minallahi kama tastahyi rajulan min salihi qaumik. Aku nasihatkan kepadamu, jadilah kamu orang yang memiliki rasa malu di hadapan Allah sebagaimana kamu malu, sebagaimana seseorang itu malu ketika melakukan kesalahan di hadapan orang yang dia jadikan sebagai tokohnya. Ya. Orang ketika melakukan kesalahan di depan istrinya mungkin santai saja. Tapi kalau di depan ustadznya, dia enggak berani. Mana yang lebih ditakuti? Istrinya, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, mungkin di depan orang tuanya santai. Tapi kalau di depan gurunya, takut. Ya, karena orang tidak berani melakukan kesalahan di depan orang yang dia anggap sebagai gurunya, sebagai tokohnya. Bisa dibuktikan untuk anak-anak, ya. Anak-anak itu ketika bandel, orang tuanya ngancam, nanti tak laporkan gurumu, dia takut. Tapi kalau dia bandel di sekolah, nanti tak laporkan orang tuamu, enggak takut dia. Sehingga dia lebih takut kepada gurunya dibandingkan orang tuanya. Nah, Nabi SAW mengajarkan seperti ini. Jadilah orang yang punya rasa malu di hadapan Allah sebagaimana kamu punya rasa malu di depan orang soleh kaummu, di depan gurumu, orang yang kamu hormati. Ya. Maka dia ketika di depan ustadznya jaim. Ya. Sehingga kalau selalu bersama ustadznya ketika safar, wah itu susah. Ya. Arab ngentot aja susah. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa yakhthubun nas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia, ya ma'syaral muslimin istahyu minallah fa wallahi alladhi nafsi biyadi. Wahai kaum muslimin, milikilah rasa malu di hadapan Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la'adhallu hina azhabu ilal ghaiti fil fada'i mutaqanni'an bithawbi istihya'an min Rabbi Azza wa Jal. Sesungguhnya saya itu memakai tutup, pakai payung. Ketika saya mau buang air besar di al-fada', di tempat buang air, di masa silam tempat buang air itu al-fadha', tempat yang luas, lapang. Ya, di kebun, ya. Di misalnya padang pasir, yang di situ enggak ada orang. Mutaqanni'an, dengan memakai tutup kepala, bi tsaubi, kainku ini, istihya'an min Rabbi, karena saya malu kepada Allah. Di masa silam orang kalau buang air itu di luar rumah sehingga atapnya langit, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika buang air beliau malu sehingga pengaruh marunei sampai membuat beliau ketika buang air beliau tutupi atasnya, malu kepada Allah Ta'ala. Dan beliau sampaikan ini ketika kapan? Ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah. Tayyib. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan dianjurkan memakai peci ketika masuk toilet. Seperti perkataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi yang lebih tepat, ini berlaku kalau di luar ruangan. Orang buang air misalnya di ladang, atau di tengah sawah, atau di tempat manapun yang terbuka. Maka sebagai bentuk rasa malu kepada Allah, tutupi atasnya. Kalau kita toiletnya tertutup, maka tidak perlu pakai penutup atas. Dan yang kedua, juga dianjurkan pakai sandal ketika masuk toilet. Karena di masa silam, toiletnya itu ya, alasnya tanah. Sehingga agar kaki kita itu lebih suci dari najis, lebih bersih dari najis, maka dikasih pelapis yaitu sandal. Kalau di zaman sekarang, ketika sudah ada pembuangan khusus, ya, karena semua toilet pasti ada lubang buangan, maka pakai sandal tidak berfungsi. Apalagi ketika orang buang air besar, sudah ada lubang khususnya, WC-nya. Ketika kencing, juga langsung bisa masuk ke dalam tempat pembuangan akhirnya. Sehingga kita mengamalkan sunnah dengan melihat dalam posisi seperti ini, tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW, maka kita amalkan dengan melihat latar belakangnya. Kenapa dulu ulama menganjurkan? Karena latar belakangnya seperti ini. Sehingga ketika latar belakang ini sudah tidak berlaku, maka anjuran itu juga tidak berlaku. Wallahu a'lam. Kemudian yang dimaksud dengan al-haya, al-haya'u secara bahasa dari kata al-hayah, al-hayatu. Dan al-hayatu adalah kehidupan. Al-hayatu adalah kehidupan. Disebut sebagai al-haya karena orang yang memiliki rasa malu itu berarti hatinya masih hidup. Sehingga malu adalah salah satu di antara ciri hayatul qalbi, hidupnya hati. Makanya kalau orang tidak punya rasa malu, ya, dia berarti hatinya sudah mati. Ya, kita ngasih gelar dia, ya, muka tembok. Ya. Jadi, karena hatinya mati, sehingga dia tidak merasa malu mukanya dilihat orang lain seperti layaknya tembok. Dan al-haya'u minallah, malu di hadapan Allah, ini pernah didefinisikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa yahfadhal batna wa ma hawa wa dhikrul mauti wa taksirul amal bidunya. Orang yang punya rasa malu yang hakiki di hadapan Allah, maka dia akan menjaga pikirannya, dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepalanya, yaitu apa yang dia pikirkan. Dia menjaga perutnya dan isi perutnya, maka dia hati-hati ketika memasukkan sesuatu. Sehingga orang yang punya malu hakiki itu hati-hati ketika mempelajari sesuatu, hati-hati ketika mendengarkan sesuatu yang itu bisa mempengaruhi memori dalam dirinya, dan hati-hati ketika mengkonsumsi sesuatu. Yang masuk pada diri kita itu kan cuma dua ini, yang disengaja, yang bisa kita pilih. Terima kasih. Ya, yang penting Anda kelihatan ya. Gimana ini, Pak? Kita lanjutkan. Bismillah. Suara saya sampai belakang? Insyaallah ya. Baik, kembali kepada al-haya'ul hakiki menurut Ibnu Mas'ud. Hah? Turun. Sayang nanti. Rasa malu yang hakiki tadi adalah menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan juga isinya. Yang bisa kita pilih yang masuk pada diri kita adalah makanan dan informasi. Maka untuk menjamin kesehatan isi perut, kita perlu pilih makanan yang baik. Untuk menjamin kesehatan akal, kita perlu memilih informasi yang baik. Ada satu lagi yang masuk, yaitu nafas. Ya, kalau itu kebutuhan semua makhluk. Air itu kebutuhan semua makhluk. Nah, yang bisa kita pilih adalah di posisi nutrisi, makanan. Dan yang kedua, informasi. Wa dzikrul mauti wa taksirul amal. Dan banyak mengingat kematian, serta tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Dan tidak menyibukkan dunia sehingga melupakan akhirat. Tayyib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rasa malu di hadapan Allah membuat orang hati-hati dalam memilih dua hal ini, sedangkan rasa malu di depan manusia, fahadza mani'un lahu, ini akan menghalangi dirinya untuk melakukan akhlak ar-radilah, akhlak-akhlak yang tercela. Karena itulah rasa malu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kulluh. Semua rasa malu itu isinya kebaikan, karena dia menahan seseorang untuk berbuat jelek. Ini semakna seperti yang beliau sabdakan, bahwa kalimat pertama kali yang menjadi pesan para nabi adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nek randir, tidak, kalau kamu tidak punya rasa malu, nek randi isin, fasna ma syi'ta, silakan lakukan semaumu. Mau kanan, mau kiri, bebas saja, dia enggak malu. Itu kalau tidak punya rasa malu. Lidzalika ahbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal abda la yubashiru ba'dal ma'asi illa li khuluwi qalbihi minal iman hina yubashiruha. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Yarhamkallah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya seorang hamba tidak akan berbuat, tidak akan melakukan sebagian maksiat kecuali pada saat itu hatinya sedang kosong dari iman. Seorang hamba tidak berbuat maksiat kecuali ketika saat itu hatinya sedang kosong dari iman. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ada orang, tidaklah seseorang itu berzina ketika dia sedang berzina dalam kondisi dia mukmin. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau membuat perumpamaan pada saat zina, ya, itu imannya naik di atas kepalanya. Kemudian ketika selesai zina, masuk lagi ke dalam badannya. Ketika dia maksiat, imannya naik. Kemudian ketika selesai bertobat, turun lagi. Tayyib. Dan ini termasuk di antara hadis yang maknanya banyak diperselisihkan oleh para ulama. Kita baca beberapa pendapat di antara mereka. Mana yang pertama? Annahu la yu'minu bi imanin kamil. Makna dari hadis ini adalah seseorang tidak memiliki iman yang sempurna ketika dia sedang berbuat atau ketika dia pernah berbuat zina. Dan ini seperti makna yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kemudian yang kedua adalah imannya itu lepas pada saat dia sedang bermaksiat. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas yang nanti akan disebutkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, makna dari hadis ini adalah la yaznizani wa huwa mustahillun lizzina ghairu mu'minin bitahrimillahi dhalika alaihi. Tidak ada satupun orang yang berzina sementara dia meyakini kalau zina itu halal, sehingga dia tidak beriman bahasanya itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga menurut makna yang ketiga, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina pada saat dia sedang berzina dalam kondisi beriman. Maknanya adalah tidaklah seseorang itu berzina kecuali dia mengimani bahasanya zina itu haram. Sehingga dia tidak melakukan istihlal. Kalau sampai dalam batas istihlal, zina ini halal, maka hukumnya kafir. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang mencuri ketika dia sedang mencuri dalam kondisi beriman. Kalau menurut makna yang ketiga berarti apa? Tidak ada orang yang mencuri ketika dia sedang mencuri. Dia dalam kondisi menghalalkan tindakan pencuriannya. Dalam arti dia beriman, bahasanya ini Allah haramkan. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa taubatu ma'rudatun ba'du. Dan tidak ada orang yang minum khamr ketika dia sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Dan taubat selalu dibuka untuknya. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaifa yunza'ul imanu minhu, bagaimana mungkin iman bisa lepas darinya? Padahal pelaku dosa besar itu tidak kafir. Berarti imannya tetap ada enggak? Tetap ada. Lalu bagaimana mungkin imannya bisa lepas darinya? Qala, lalu kata Ibnu Abbas, hakada, seperti ini. Yang terjadi seperti ini. Wa syabbaka baina asabi'ihi tsumma akhrajaha. Beliau melakukan tasybik. Memasukkan jari-jari kanan ke jari-jari kiri. Tsumma akhraja, kemudian beliau lepas. Ketika berzina, lepas. Fa in taba'ada ilaiha kada. Ketika dia bertobat, maka balik lagi. Wa syabbaka baina asabi'i. Ketika dia bertobat, balik lagi. Lalu Ibnu Abbas melakukan tasybik lagi. Ketika berzina, lepas kedua tangannya. Ketika bertobat, menyatu lagi. Ini makna yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Al-Albani, Ibnu Abbas pernah mengatakan, hina yazni yakhrujul imanu ala ra'si. Ketika orang itu berzina, maka iman keluar, lalu dia berada di atas kepalanya. Hatta idzan tahal ma'siyah. Ketika dia selesai acaranya, raja'al iman. Maka iman itu kembali lagi. Ila qalbihi, ke hatinya. Sehingga dia kadang lepas, kadang masuk lagi. Disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Dan maksud dari Syekh Abdul Malik dalam hal ini adalah iman itu membuahkan rasa malu. Sehingga ketika orang punya iman, maka dia akan punya rasa malu di hadapan Allah Ta'ala untuk berbuat maksiat. Maka ketika dia berbuat maksiat, berarti rasa malunya itu hilang. Hilangnya itu digambarkan imannya lepas. Kata Ibnu Abbas, iman naik di atas kepalanya kemudian menyatu lagi setelah selesai. Nah, walidzalika lamma da'anuhun alaihi salam qaumahu falam yujibuhu arafa annahum utu min kibali adami ma'rifatihim li'azamatillah. Karena itulah ketika Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kaumnya dan mereka tidak mau menerimanya, maka Nuh memahami bahasanya mereka tidak mau atau mereka tidak tahu pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Karena mereka lemah dalam masalah memahami pengagungan kepada Allah Ta'ala. Allati sammaha bil waqqar, yang disebut oleh Nuh dengan kalimat waqqar. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak memiliki harapan besar di hadapan Allah dengan waqara? Waqar maknanya adalah takzim. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ya, ini Nuh menyimpulkan kaumnya didakwai, diajak untuk soleh, enggak mau, ya karena mereka enggak tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin annahu fassara hadhihi al-ayah biqaulihi, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Qala Ibnu Abbas, la ta'lamuna 'azamatahu. Kalian tidak tahu tentang keagungan Allah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, malakum la tu'azzimuna Allaha haqqa 'azamatihi. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya? Sehingga Allah menghina orang-orang yang tidak mengagungkannya dengan suka melanggar perintah dan larangannya. Wallahu ta'ala alam. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَلْقَ لَوْ عَذَّمُ اللَّهَ مَا أَشْرَكُ بِهِ شَيْئًا. Karena makhluk ketika mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. إِذِ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِهِ. Karena semua kebaikan ada di tangannya. Sehingga bagaimana mungkin dia bersandar kepada selain Allah? Padahal Allah telah berfirman, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Tidak ada sesuatu apapun kecuali di sisi kami khazainuhu, semua perbendaharaannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, penjelasan tambahannya insyaallah semoga bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Kita masih di halaman ini ya, di halaman 35. Masih terkait la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min dan beberapa keterangan dari penulis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.